وروى الإمام أحمد بكماله. قوله وعن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد. عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه وجدتم، وهو حديث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Kata Ubadah bin Samit, beliau berkata pada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya engkau enggak akan merasakan lezatnya iman hingga engkau tahu bahwa apa yang menimpamu, yang apa yang sudah dicatat akan menimpamu, enggak akan meleset darimu, dan apa yang sudah dicatat meleset darimu enggak akan menimpamu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, uktub, tulislah. Faqala rabbi, wa madha aktub? Ay rab, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulla syai'in hatta taquma sa'ah. Tulislah segala sesuatu, atau takdir-takdir segala sesuatu, hingga terjadinya hari kiamat. Ya bunayya, samitu Rasulullah SAW yaqul, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadha falaysa minni. Siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini, maka bukan golonganku. Ini ancaman keras bagi mereka yang ragu atau tidak percaya atau tidak beriman dengan takdir. Siapa yang meninggal tidak dalam keadaan keyakinan ini, maka laisa minni, kata Nabi SAW melalui ucapan Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Qawluhu an Ubadah, ay Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, rawal Imam Ahmad bikamalih. قال حدثنا الحسن ابن سيوار قال حدثنا الليث عن معاوية عن أيوب ابن زياد قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخيل فيه الموت. Aku masuk menemui Ubadah dalam keadaan sakit dan aku sudah membayangkan kematiannya. Faqultu ya abatah, aku katakan wahai ayahku, ausini wajtahid li, berilah wasiat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah untukku. Faqala ajlisuni, dia berkata dudukkan aku. Didudukkan dan berkata, ya bunayya, innaka lan tajid ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati lezatnya iman, walan tablugha haqiqatal ilmi billah, dan engkau enggak akan sampai pada hakikat ilmu tentang Allah hingga tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hingga engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Qultu ya abatah wa kaifa a'lam, aku katakan wahai ayahku, bagaimana aku tahu ma khairil qadari wa syarrihi, bagaimana aku tahu mana yang baik dari takdir dan mana yang jelek. Qala ta'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Engkau meyakini, ta'lam di sini bukan hanya mengetahui tapi meyakini. Engkau mengetahui bahwa apa yang akan meleset darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang akan menimpamu enggak akan meleset darimu. Ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, uktub, tulislah. Fajara fi tilka sa'ah, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka dituliskanlah, berlangsunglah pada saat itu, fitilka sa'ah, semua apa yang akan terjadi ila yaumil qiyamah. Ya bunayya immitta wa in mittu walastu ala dhalik dakhaltu an-nar. Atau ya bunayya in mitta walastu ala dhalik dakhaltu an-nar. Wahai anakku, jika engkau mati dan engkau tidak atas keyakinan ini, engkau masuk neraka. Wa rawat Tirmidzi bi sanadihi al-muttasil ila Ata ibn Abi Rabah عن الوليد ابن عبادة عن أبيه قال قال حسن صحيح غريب. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan Tirmidzi dalam Al-Jami' dan Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Berkata Al-Haythami, rawahu Tabrani fi Mu'jamil Kabir dan dalam Mu'jamul Awsat. Di dalam salah satunya ada rawi Utsman ibn Abil Atikah wa huwa dha'if, kata Al-Haythami. Wa qad wathaqahu Duhaim, tetapi dianggap thiqah oleh Duhaim. Qala wa baqiya rijaluhu wa baqiyatu rijalihi thiqat, adapun yang lain-lainnya rawi-rawinya tiqat. Wa fi ba'dihim kalam, dan dalam beberapa rawinya ada yang masih diperbincangkan, wallahu ta'ala a'lam. Wa fi hadzal hadits wa nahwih, dalam hadis ini dan yang sejenisnya, karena secara makna dikandung dalam hadis-hadis sahih. Bayanu syumul ilmi Allah ta'ala, dalam hadis ini dan hadis yang sepertinya, yang semirip dengannya dari hadis-hadis sahih, di dalamnya tercakup ilmu tentang Allah, pengenalan terhadap Allah Ta'ala, dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang meliputi beberapa perkara. Makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun kaifa yakun, yang meliputi empat perkara: apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Seperti dikembalikannya manusia ke dunia, tidak akan terjadi. Allah yang menyatakan tidak akan terjadi. Walan, tidak akan dikembalikan oleh Allah. Tapi Allah sudah mengatakan, kalau dikembalikan ke dunia, la'adu. Kalau dikembalikan ke dunia, la'adu. Bisa mereka akan kembali melakukan hal yang sama. Tidak terjadi, tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Jadi Allah Maha mengetahui tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Barakallahu fikum. Ihatatuhu bima kana wa ma yakunu fid dunya wal akhirah. Ilmu Allah meliputi semua yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat. Lebih rincinya sudah kita sebutkan empat perkara tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan langit-langit yang tujuh dan juga bumi seperti itu juga. Turun perintah-perintah di antaranya, di antara langit dan bumi tadi, agar kalian tahu bahwa Allah lah yang atas segala sesuatu maha kuasa, dan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Karena ilman sebagai tamyiznya, qad ahata bikulli syai'in, apanya? Ilman, ilmunya. Maka kita terjemahkan bahwa Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kalau dikatakan syai'in, nakirah kulla syai'in, maka ta'um, mencakup semua syai' yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum, yang tidak akan terjadi, bagaimana kalau terjadi. Waqad qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala lama su'ila 'anil qadari, dan Imam Ahmad ketika ditanya tentang takdir, beliau menjawab dengan kalimat yang simple tapi sangat menjawab. Al-qadaru qudratullah atau al-qadaru qudratur rahman. Al-qadaru qudratur rahman. Yang namanya takdir itu adalah kekuasaan Allah yang Maha Rahman. Mau apa lagi? Jangan dibayang-bayangkan dengan pikiran kamu yang sempit. Jangan dikias-kiaskan dengan kias akal. Tapi kenapa begini? Kita kan bisa milih. Kenapa kau sudah ditentukan? Ini bagaimana? Itu kudratullah. Karena kau bayangkan dengan kudrohmu, akhirnya gak bisa masuk akal. Kita dibebaskan untuk minum atau tidak minum, untuk ke kanan atau ke kiri, untuk mengambil atau tidak mengambil, untuk berjalan ke kanan atau ke kiri, kita dibebaskan. Tapi sudah takdirkan Allah. Gimana ini? Bagaimana korelasinya? Bagaimana cocokkan antara dua ini? Kita punya ikhtiar, tapi kita ditakdirkan. Mengapa orang ini sulit memahami? Karena dia mengukur dengan kudrah pribadinya. Mustahil menurut kamu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Kamu dibebaskan berbuat apapun, tapi Allah Maha tahu engkau akan berbuat ini, ini, ini, ini. Dan itu semua sudah catat oleh Allah Ta'ala fi lauhil mahfuz. Al-Qadaru mada? Qudratur Rahman. Qalu man? Imam Ahmad rahimahullah. Wastahsana hadha ibn Aqil. Dan ini disetujui atau disepakati, dianggap bagus jawaban ini oleh Ibn Aqil. Min Ahmad rahimahullahu ta'ala. Apa maknanya? Maknanya annahu la yamtani' an qudratillahi syai'. Maknanya kekuasaan Allah tidak akan terhalangi. Kekuasaan Allah enggak akan terhalangi dengan apapun. Bagi Allah bisa. Bagi Allah mudah. Wa kadzaba, dan telah berdusta orang yang berkata bahwa Allah memiliki sekian perkara yang Allah tidak mampu. Kadzab. Kufur. Lu maksud saya Allah enggak punya anak. Itu kan berarti Allah enggak bisa punya anak lain. Apa yang mustahil itu bukan pembicaraan. Mengapa? Karena mustahil. Berarti di alam tidak ada. Sesuatu yang mustahil itu tidak bisa ada. Terang dan gelap sekaligus. Mungkin apa enggak mungkin? Kalau gelap berarti enggak terang. Kalau terang berarti enggak gelap. Coba bikin gelap dan terang bareng-bareng. Ini susah. Loh, berarti gak mampu. Bukan masalah gak mampu, mustahil, gak mungkin. Dibedakan antara keduanya, perkara yang mustahil dan perkara yang tidak mampu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa ala segala sesuatu. Adapun yang mustahilat tidak dibahas. Nah, gobloknya mereka, maaf kalau saya kasar bahasanya, karena memang betul-betul dungu. Mereka mencontohkan bahwa Allah tidak mampu, tidak mampu. Itu bukan tidak mampu, perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Allah bukan makhluk. Makhluk. Yang kemudian Allah katakan, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah tidak. Karena Allah khalik, bukan makhluk. Justru mustahil itu tidak dibahas. Perkara yang mustahilat. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu ucapan filsafat. Mereka tersesat karena filsafat. Man tamantaq faqad tazandaq, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang main mantik-mantik, main ilmu filsafat, jadi zindiq, jadi sesat, menyimpang. Walhamdulillah, berkali-kali disebutkan dalam Quran dan Sunnah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, Maha Bisa atas apapun. Allah menakdirkan perkara-perkara yang akan terjadi di dunia ini seluruhnya. Allah katakan pada pena, tulislah. Ma aktub ay rab, uktub ma huwa kain ilal abad. Allah katakan tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulislah seluruhnya. Dalam keadaan kita diberi oleh Allah ikhtiar, silakan. Wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan. Silakan kalian pilih jalan yang mana, jalan menuju surga atau menuju neraka. Tetapi ketika kalian memilih, tidak lepas dari apa yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz, dan itu kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nufatul qadari, sedangkan para penolak-penolak takdir, qajahadu kamana qudratillah, mereka mengingkari kesempurnaan kekuasaan Allah. Enggak mungkin. Masa kita diberi ikhtiar tapi sudah ditentukan. Ternyata yang dia ingkari apa? Bukan hanya takdir. Mereka mengingkari takdir karena mereka tidak mau mengakui kekuasaan Allah yang maha bisa. Padahal Allah bisa. Enggak susah. Tapi jangan dikiaskan. Karena mereka sering main kias-kiasan. Di antaranya ada buku bahasa Indonesia tapi terjemahan menerangkan takdir. Ini contoh yang salah, jangan salah paham. Bahwa takdir itu, bahwa karena Allah Maha Tahu, seperti seorang guru di kelas, dia sudah menyatakan kepada teman-teman guru lainnya, ini anak gak akan naik. Padahal belum kelulusan. Mengapa? Karena guru ini tahu bagaimana belajarnya, bagaimana arahnya, semangatnya dan sebagainya. Ah, ini gak bakal naik anak ini. Bukan berarti ini qiyas ma'al fariq, sangat berbeda jauh. Allah ilmunya lebih luas dari seorang guru terhadap anak-anaknya, jauh anak-anak didiknya. Kedua, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah lebih kuasa dari itu. Jangan dibandingkan dengan bandingan yang sangat jauh, yang tidak bisa disamakan dengan Allah apapun. Laisa kamitslihi syai'. Cara-cara seperti itu bukan menambah ilmu, tetapi justru akan menambah kesesatan. Orang akhirnya salah paham, kemudian terbiasa dengan kias-kiasan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kias-kias seperti itu bagi Allah Ta'ala. Kecuali kiasul awlawi. Kiasul awlawi artinya, maka Allah lebih-lebih lagi. Bagi Allah, lebih-lebih lagi. Namanya kias awlawi. Beberapa orang, beberapa guru sudah bisa menduga si fulan bakal begini. Apalagi Allah yang enggak perlu pakai dugaan, Allah Maha Tahu misalnya begitu. Itu sudah agak berbeda sedikit. Tetapi barakallahu fikum, jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Dalil sudah cukup, Masya Allah. Lengkap dalam ayat dan hadis. Ditambah akwal al-ulama. Di antaranya ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Sudahlah, jangan kamu banyak berdebat. Al-qadaru qudratur rahman. Al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir kekuasaan Allah. Allah Maha Bisa. Sudahlah. Kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan. Berupayalah, berupayalah. I'malu fasayarallah amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Ketika sudah terjadi, itulah qadarullah wa masya'a fa'al. Yang belum terjadi, kita tidak tahu. Maka kita berupaya sebaik mungkin. Berusaha selurus mungkin. Berupaya untuk selamat. Berupaya untuk usahalah. Tetapi apa yang sudah terjadi, gak usah pakai kata-kata lau kana kada, lakana kada, lau fa'altu kada, lakana kada. Gak usah. Mengapa? Sudah terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kembali kepada kitab. Nufatul qadari qad jahadu kamala qudratillah. Karena mereka para penolak-penolak takdir mengingkari kekuasaan Allah yang maha bisa tadi. Fadallu an sawa'is sabil. Akhirnya mereka sesat dari jalan yang lurus. Wa qad qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, nadaruhum bil ilmi, untuk melawan qadariyah, penolak-penolak takdir, cukup dengan ilmu Allah. Nadaruhum bi ilmillah, bantah mereka dengan ilmu Allah. Fa in aqarru bihi khusimu, Wa in jahaduhu kafaru. Kalau mereka menerima, mereka kalah. Dalam perdebatan, mereka kalah. Kalau mereka mengingkari, kafaru, mereka kafir. Selesai. Enggak mungkin Allah menakdirkan, enggak mungkin Allah menakdirkan. Takdir itu tidak ada panjang lebar. Tutup kuping. Daripada syubhatnya masuk. Sudah selesai? Sudah. Sekarang saya mau bicara. Kamu semua apa yang terjadi ini Allah tahu apa enggak tahu? Bas, satu pertanyaan saja. Allah tahu yang akan terjadi atau tidak tahu? Kalau dia bilang tidak tahu, kafir. Tinggalkan. Orang tidak percaya sama ilmu Allah, kafir. Ya jelas Allah tahu. Tapi apa susahnya bagi Allah? Apa yang Allah tahu, Allah tulis dalam lauhul mahfuz. Khusimu. Mereka kalah. In aqarru khusimu. Kalau mereka mengakui, ya Allah tahu. Selesai. Berarti kamu kalah. Mengapa? Ya kalau Allah tahu, tinggal Allah catat apa susahnya. Di dalam lauhul mahfuz, dan itu takdir. Awal pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah katakan, tulislah semua yang akan terjadi. Selesai. Kalau mereka menyatakan Allah tidak tahu, khalas. Ada apa berdebat dengan orang kafir? Yang tidak percaya kekuasaan Allah, tidak percaya ilmu Allah. Maka kata ba'du salaf, nadharuhum bil ilmi, ay ilmillah. Bantah mereka dengan ilmu Allah SWT. Tanyakan, bagaimana pendapat kalian? Berimankah kalian dengan ilmu Allah? Bahwa Allah mengetahui apa yang akan datang? Apa yang akan terjadi? Fa'in aqarru, kalau mereka sepakat, ya jelas Allah Maha tahu. Baik, khusimu, mereka kalah. Selesai. Berarti apa yang Allah tahu, Allah tulis dan itu takdir yang kita imani. Wa in jahadu, kalau mereka jahadu mengingkari, kafaru. Kalau Syekhul Islam rahimahullah, wa nasr fi babi khalq Rabbi wa amrihi. Wa lima fa'ala dhalik ala tarfaini wa wasat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, manusia dalam bab penciptaan dan urusan khalqur rabb wal amr. Ala lillahil khalq wal amr. Ketahuilah milik Allah lah al khalq wal amru. Apa al khalq? Penciptaan. Apa al amr? Perintah dan larangan, syariat. Allah memiliki perintah dan larangan yang dinamakan syariat. Dan Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Baik, selesai. Setelah itu, kita kembali kepada ucapan Syekhul Islam. Juga berkait dengan lima fa'ala dzalik. Mengapa ini dilakukan? Kenapa itu ditakdirkan ila akhirnya? Itu manusia jadi tiga golongan. Tarafaini wa wasat. Tarafaini itu dua golongan yang saling bertentangan. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri, yang satu lagi wasat, di tengah. Kita lihat, falqadariyatu minal mu'tazila wa ghairihim qasadu ta'zima rabbi ta'ala bitanzihihi amma dhannuhu qubhan minal af'ali wa dhulma fa'ankaru umuma qudratihi wa masyiatihi. Walam yaj'aluhu khaliqan li syai'in. Yang pertama golongan qadariyah, penolak-penolak takdir. Apakah minal mu'tazilah ataupun min ghairihim? Qasadu ta'dhim ar-rabb. Meniatkan, niat saja enggak cukup, harus dengan ilmu yang benar. Meniatkan katanya pengin memuliakan Rabb Ta'ala. Mensucikan Allah dari sesuatu yang dhannuhu qubhan, yang mereka menganggapnya kalau itu jelek. Mensucikan Allah dari sesuatu yang mereka duga, mereka anggap itu jelek. Dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dianggap bahwa itu zulm, kedzaliman, ditakdirkan kafir, wah ini zalim, enggak mungkin. Maka ditolak takdir. Tidak, Allah tidak menakdirkan. Fa'ankaru umuma qudratihi wa masyiatihi. Akhirnya mereka menolak takdir dengan dugaan yang salah. Karena Allah menentukan sesuatu dengan hikmah. Enggak ada yang zalim, enggak ada yang jelek, enggak ada yang kubur, semua takdir Allah baik. Fa ankaru umuma qudratihi wa syi'ati, karena mereka menduga itu adalah jelek, akhirnya mereka menolak takdir. Walam yaj'aluhu khaliqan li syai', bahkan mereka tidak menganggapnya ada pencipta. Maksudnya dalam masalah takdir, tidak diciptakan oleh sesuatu siapapun. Wala annahu ma syaa'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Mereka juga tidak mau mengakui bahwa segala perkara yang terjadi adalah yang Allah kehendaki, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini enggak mau diakui oleh mereka. Bal qalu yasha'u ma la yakun. Bahkan mereka berkata, kadang-kadang Allah menghendaki apa yang tidak terjadi, kadang-kadang yakunu ma la yasha', kadang-kadang terjadi apa yang Allah tidak kehendaki. Astagfirullah, astagfirullah. Kata mereka, bisa saja terjadi apa yang tidak Allah kehendaki, terjadi. Bisa juga kadang-kadang Allah menghendaki sesuatu tapi tidak terjadi. Astagfirullah, astagfirullah. Ini keyakinan qadariyah dari kalangan Mu'tazilah ataupun dari kalangan lainnya. Tsumanu wada'u li rabbihim syari'atan fi ma yajib 'alaihi wa yuharram bil qiyas 'ala anfusihim. Kemudian mereka meletakkan untuk Rabb mereka syariat. Ini kekurangan ajaran berikutnya. Allah harusnya begini, Allah harusnya begitu. Jadi mereka bikin syariat untuk Allah SWT. Allah punya aturan. Allah enggak boleh begini, Allah enggak boleh begitu. Fi ma yajib 'alaihi wa yuharram. Apa yang wajib, apa yang haram. Dengan apa mereka mewajibkan syariat untuk Allah ini? Dengan kias-kias akli. Kias ala anfusihim. Mereka kiaskan dengan diri-diri mereka sendiri. Enggak pantas. Kalau Allah begini, oh enggak mungkin. Jadi bagi mereka ada sifat yang harus bagi Allah. Ada sifat yang enggak boleh bagi Allah. Ada sifat yang bisa-bisa saja bagi Allah. Dibagi-bagi begitu. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang melarang? Siapa? Mereka sendiri. Dari pikiran mereka dengan kias-kias. Tak mungkin yang begini, tak mungkin yang begitu. Ini harus, ini harus. Allah harus begini, Allah harus begitu. Wa takallamu fit taqdiri wat tajwizi bihadzal qiyasil fasid. Akhirnya mereka berbicara tentang takdir, tentang perkara yang jaiz, ini bisa-bisa saja, boleh-boleh saja, dengan qiyas yang rusak tadi. Alladzi syabbahu fihi al-khaliq bil makhluq. Yang dengan itu mereka menyamakan sang pencipta dengan makhluk. Mereka samakan dengan makhluk. Fadallu wa adallu. Kalau makhluk berbuat sesuatu kejelekan pada orang lain, ya dosa, zalim, jelek, kubur. Kenapa? Bukan miliknya. Tetapi Allah memiliki seluruh alam semesta. Apakah salah bagi Allah kalau Allah menginginkan miliknya dihancurkan? Ya urusan Allah. Ada saya kata alik. Allah mau berbuat apapun pada miliknya, tidak salah. Itu milik Allah. Tetapi karena Allah maha hikmah, pasti apa yang Allah takdirkan dengan hikmah. Ini yang mereka ingkari. Sehingga barakallahu fikum, sesatlah qadariyah. Disebutkan satu saja oleh Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berarti masih kurang dua lagi. Siapa yang kedua? Jabriyah. Justru memegang takdir tadi untuk menolak syariat. Kita sudah takdirkan semuanya, jadi enggak perlu syariat. Sesat lagi. Ngapain kalian sholat puasa? Percuma. Yang kafir tidak salah karena mereka ditakdirkan oleh Allah. Yang sholat muslim juga tidak salah atau tidak perlu dipuji karena mereka ditakdirkan oleh Allah. Maka semua manusia sama menjalankan takdir Allah seluruhnya. Ini lebih parah lagi sesatnya, kufurnya. Sedangkan yang ketiga adalah wasat, yang tengah-tengah, yaitu ahlus sunnah. Beriman kepada takdir tapi tidak menolak syariat. Berpegang dengan syariat, tetap beriman pada takdir dan tidak menolak takdir. Dan mereka tidak menganggap keduanya bertentangan. Tidak menganggap keduanya bertentangan. Ikhtiar dengan takdir tidak bertentangan. Kami beriman pada takdir dan kami terus berikhtiar, berusaha, berupaya. Ketika terjadi, maka itulah yang takdirkan oleh Allah. Berhasil alhamdulillah, gagal qadarullah. Wa ma syaa'a fa'al. Karena mereka meyakini al-qadaru qudratullah. Namanya takdir itu kekuasaan Allah. Allah maha bisa. Kita berikhtiar, tapi tetap takdir tidak akan salah apa yang sudah Allah catat di lauhil mahfuz. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi